Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Baiklah pula muhtadah bin bid'ah wa pula bid'ah bin pula nama-nama. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi R.A. Disebutkan pada pertemuan Al-Iman tentang kita Al-Sunnah wal-Jamah mencintai para sahabat Nabi SAW menihibu ashabah Rasulullah. Kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Walau nafar itu fihum fi hadi minum dan tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang mereka. Demikian juga tidak membenci mereka. Kemudian menyebutkan mereka dengan kebaikan. Kita menyebutkan para sahabat dengan kebaikan dan mencintai mereka adalah agama. Demikian juga keimanan. Demikian juga kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Wa bughdhuhum dan membenci mereka kufrun wa nifaq wa tughyan. Adalah kafiran dan penifakan serta tughyan. Ini melampaui batas. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Imam At-Tahawi tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasbitu al-khilafah ba'da Rasulillah, kita menetapkan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini, menetapkan al-khilafah, kepemimpinan setelah Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW awalan yang pertama li Abi Bakar untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tafdhilan lahu wa taqdiman ala jami' ummah sebagai bentuk memuliakan beliau dan mendahulukan beliau atas setiap dari umat Nabi SAW. Yani orang yang paling mulia dari umat Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah kita bahas tentang keutamaan beliau, manaqib-manaqib beliau. Kemudian setelah itu kita menetapkan kekhalifahan setelah Abu Bakar Siddiq adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana beliau Imam Khatib mengatakan, summa li Umar bin Khattab. Kemudian untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga kita sudah sebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya summa li Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kita menetapkan pemerintahan, kekhalifahan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah Bakar, demikian juga Umar dan untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini akan kita bahas insya Allah. Dan di sini ada keterkaitan antara kekhalifahan Umar bin Khattab kemudian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh para ulama tentang kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemudian diangkatlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa ditunjuknya seseorang menjadi pemimpin dan kemudian kewajiban kita untuk mendengar dan taat kepada mereka itu ada empat bentuk. Ya, diantaranya disebutkan oleh Sayyidina Muhammad Allah di syarah beliau terhadap Ulumatul Itiqad, bekal dari keyakinan, sebutkan di sini di halaman 156. Dan sebagian ini pernah kita bahas. Jadi seseorang wajib untuk taat, demikian juga mendengar kepada pemimpin dalam hal yang yaitu ma'ruf, yang benar. Dan termasuk dari Al-Qidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Maka disebutkan di sini oleh Sosemin bahwa kepemimpinan itu bisa didapat dengan beberapa bentuk. Yang bisa ditulis kepemimpinan itu bisa didapat dengan beberapa perkara. Tafsirul khilafah bi wahidin min umuri salasah, menghasilkan kepemimpinan dengan salah satu dari tiga bentuk. Dan khalifahan kepemimpinan suatu yang besar, al-khilafah mansab kabir. Khilafah kepemimpinan itu adalah kedudukan yang besar, wa mas'uliyah azimah. Demikian juga tanggung jawab yang agung. Mengurusi perkara kaum muslimin adalah perkara yang berat. Di samping juga balanya besar, khususnya apabila haji dalam badan adil ketika memerintah. Karena Nabi menyebutkan sabatun yudhilullah fitri ladzila ladzilu, ada tujuh jenis manusia mendapatkan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di antaranya Nabi menyebutkan imamun adil, imam yang adil. Didahulukan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendahulukan imam yang adil karena manfaatnya untuk orang lain. Manfaatnya untuk manusia yang lain sehingga didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tujuh jenis manusia tersebut. Adapun yang lainnya seperti orang yang hatinya terikat dengan masjid, seorang yang tumbuh di dalam ketaatan pada Allah, demikian juga yang lainnya. Ya, kebanyakannya bermanfaat untuk diri dia sendiri. Sehingga apabila benar-benar melaksanakan kepemimpinan dalam badan adil, maka pahalanya sangat besar. Dan kepemimpinan itu bisa didapat dengan tiga perkara ini. Yang pertama, al-awwal an-nasu alaihi min al-khalifah sabiq, penunjukan dari khalifah sebelumnya, penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Maka kalau kemudian dia ditunjuk, wajib bagi rakyat untuk taat, termasuk aqidah sunnah wal jamaah, wasamu wa ta'ah. Nabi mengatakan wasamu wa ta'ah wa intamara alaikum abdun habasyi, mendengar dan taat walaupun yang merintah engkau adalah hamba dari Habasyi, dari Ethiopia, hamba hitam, budak. Apabila dia ditunjuk, tetap kita taat walaupun dia seorang budak yang dari Habasyi. Yaitu, jadi berupa penunjukan. Inilah yang didapat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ditunjuk oleh Umar As-Siddiq. Kama fi khilafati Umar bin Khattab fa innaha innasi min Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana penunjukan terhadap Umar bin Khattab, karena itu adalah penunjukan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ya. Demikian juga kita dapati dari Khalifah Bani Al-Khulafa' Bani Umayyah, pemerintahan dari Khalifah Bani Umayyah, semua dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai kemudian 100 ya tahun lebih berkuasa. Di antara khalifah itu yang paling adil disebutkan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian digulingkan. Digulingkan, diberontak ya oleh yakni Bani Abbas bin Abdul Muthalib, Bani Abbasiyah. Maka memerintah sekitar 700 tahun lebih. Ya, maka harus taat. Ya, untuk masyarakat kaum muslimin waktu itu taat kepada pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Demikian juga penunjukan dari khalifah-khalifah setelahnya itu adalah dengan apa? Dengan keturunan. Dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan, punya anak Yazid bin Muawiyah, terus menerus. Sampai kemudian diberontak, kemudian dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintah terus-menerus dengan apa? Dengan keturunan juga. Ditunjuk, ditunjuk dan ditunjuk. Kalau yang sekarang ini kan jelas di, seperti di kerajaan Saudi Arabia, semua dari keturunan Muhammad As-Su'ud. Ya, dari sekarang ini ya, demikian sebelumnya Raja Faisal, Khalid dan sebagainya sampai Raja Salman, ini semua dari keturunan Muhammad As-Su'ud. Ini berupa penunjukan dari khalifah sebelumnya. Asal yang kedua, istimah ahlil hil wal aqd, kesepakatan dari orang yang mempunyai keahlian untuk menentukan seseorang. Jadi kesepakatan dari orang yang mempunyai keahlian, mempunyai keutamaan, ahlil hil wal aqd, untuk kemudian menentukan kekhalifahan setelahnya. Ya itu. Jadi kedua adalah dengan kesepakatan, dengan musyawarah dari orang yang punya keutamaan. Dan ini terjadi kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena waktu itu Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah, sampai kemudian ditentukan di situ Utsman bin Affan sebagai pemerintah khalifah. Demikian juga disebutkan dari pemerintahan ya Ali bin Abi Thalib juga. Dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah Ali bin Abi Thalib juga waktu itu disepakati dari orang-orang yang mempunyai keutamaan. Ya, disebutkan di sini oleh beliau. Ya. Kama fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu, fa innaha istima'i min ahli hil wal aqd an mu'ayyanin min qibali Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab menunjukkan di situ beberapa orang dari 10 orang yang Nabi kabarkan dia ini masuk surga. Mereka ini masuk surga. Selain tentu saja Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah meninggal. Maka bermusyawarah sampai kemudian ditentukan di situ Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab menunjuk mereka ini sampai ditentukan di situ Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya itu. Atau dia itu tidak ditentukan. Ya, jadi kesepakatan orang yang mempunyai keutamaan. Baik yang ditentukan ataupun yang tidak ditentukan. Kalau yang ditentukan tadi, ditunjuknya Utsman bin Affan. Kalau yang tidak ditentukan, yaitu kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq boleh ditunjuk sebagai khalifah karena sepakat orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya, demikian. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ditunjuk, ya, juga karena kesepakatan para sahabat waktu itu. Kemudian yang ketiga, yang kita harus taat juga, kepemimpinan yang dapat dengan al-qahru wal-ghalabah, dengan pemberontakan. Umpamanya ada suatu ya negara, kemudian terjadi itu ya chaos, bilangnya terjadi keributan, kemudian berhasil dikudeta, kemudian menjadi pemimpin kita umumnya, maka kita taat di situ dalam sesuatu yang dia itu tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kekhalifahan yang lebih mesti lagi, ya, ini kalau berupa kekhalifahan, maka di situ kita harus taat walaupun didapatkan dengan apa, pemberontakan al-qahru wal-ghalabah, ya, dengan kekuatan dan mengalahkan. Sebagaimana sudah di sini oleh Utsaimin khilafati Abdul Malik bin Marwan. Pengulipan Abdul Malik bin Marwan ketika terbunuh waktu itu Abdul bin Zubair. Ya, demikian. Mas, kemudian berikutnya kita akan menerangkan sedikit dari keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang sudah pernah kita bahas dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Aqidah Wasithiyah, bahwa Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini khalifah adalah untuk Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka barang siapa yang dia itu mendahulukan khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian baru Utsman bin Affan, maka dia lebih sesat daripada himar ahli, daripada keledai yang di rumahnya. Tetapi kalau kemudian dalam hal keutamaan, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian mendahulukan Ali, kemudian Utsman, maka tidak disesatkan. Tidak sampai disesatkan, walaupun yang benar adalah Utsman bin Affan kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah taala beliau menyebutkan, "Ai wa nusbitul khilafah bada Umar li Utsman." Yani aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan kepemimpinan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Faqad sahal Bukhari rahimahullah taala kisah qadri Umar. Imam Bukhari menyebutkan kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa amru syura wal mutabah li Utsman. Kemudian ini tentang perkara permusyawarahan. Ya, terjadi permusyawarahan itu. Demikian juga dibaiatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebutkan dalam sahihnya. Ya, demikian. Sebelumnya kita sebutkan dulu tentang Utsman bin Affan ini. Ibnu Hajar pernah menyebutkan di Fathul Bari, ketika Imam Bukhari menyebutkan fadailu sahabat, keutamaan sahabat, kemudian disitu disebutkan bab manaqib Utsman bin Affan. Manaqib Utsman bin Affan. Sebutkan punyanya adalah Abu Amr Al-Qurasyi. Abu Amr Al-Qurasyi. Dia adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf ini. Ya, demikian. Kemudian sebagian mengatakan kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ya, karena disebutkan beliau menikah dengan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Ruqayyah, demikian juga Ummu Kulsum, sehingga beliau diberikan julukan ya anna laqabahu dunurain, dunurain, memiliki dua cahaya. Karena apa? Karena waktu itu menikah Utsman bin Affan dengan dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal salah satunya dulu ya, Ummu Kulsum meninggal, demikian juga kemudian Ruqayyah juga meninggal ya, demikian. Karena tidak boleh mengumpulkan dua saudari ya yang dinikahi oleh satu orang. Maka disebutkan di sini dijuluki Utsman bin Affan dengan Dunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Hajar, sebagian menyebutkan para ulama punyanya adalah Abu Abdillah, karena dia punya anak namanya Abdullah alladzi razaqahu min Ruqayyah binti Rasulullah. Ya, karena Allah memberikan rezeki kepada ya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, yang dia itu Ruqayyah adalah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan ketika menikah dengan Ruqayyah ini punya anak laki-laki namanya Abdullah, sehingga sebagian mengatakan punyanya Utsman bin Affan adalah Abu Abdillah. Itu Bamat Abdullah matkur sogiron, ya Abdullah ini meninggal dalam keadaan masih kecil, umurnya sebutkan sinin, 6 tahun ya, demikian. Sebagian mengatakan meninggal di tahun yang ke-4 Hijriah. Dan disebutkan matat umuhu, yaitu Ruqayyah ini, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, istrinya Utsman bin Affan ini, meninggal sebelum itu, sebelum meninggal anaknya Abdullah ini, ya demikian. Dan waktu itu juga disebutkan Ruqayyah ini meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, sehingga Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Ya itu. Kemudian subhanallah, Imam Bukhari beberapa hadis tentang keutamaan Utsman bin Affan. Ya, di antaranya sebutkan, walaupun itu tidak sesuai dengan syarat beliau tapi sahih. Ya, Nabi mengatakan waktu itu, "Man yahbir bi'ra rumah falau jannah." Nah, ini bisa ditulis, di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah Nabi SAW mengatakan, "Man yahbir bi'ra rumah," padahal siapa yang menggali sumur rumah falahul jannah, untuk dia itu surga. Fahafara Utsman, maka Utsman bin Affan dialah yang menggali sumur tersebut. Dan menyebutkan bahwa sumur rumah ini adalah ya sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi di Madinah. Ketika waktu itu air sulit, maka sumur ini oleh orang Yahudi dijual airnya dengan harga yang mahal, sehingga kaum muslimin waktu itu dalam keadaan berat. Akhirnya Nabi mengatakan tadi, padahal siapa yang dia itu membeli sumur rumah untuk dia surga, maka Utsman bin Affan membelinya. Berarti kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang membeli adalah Utsman bin Affan. Berarti Nabi memberikan kabar gembira, dia adalah termasuk penghuni surga. Demikian juga hadis, "Man jaza jaisal usrah falal jannah." Padahal siapa yang persiapkan untuk pasukan usrah, ini pasukan yang sulit. Ini sebenarnya di perang Tabuk. Perang Tabuk, ya Nabi SAW berangkat waktu itu akan menghadapi orang Romawi. Dikatakan perang sulit karena waktu itu paceklik, dan waktu itu menunggu mereka buah dari pohon, dari kebun-kebun mereka. Ketika mau tobat samarah ini, buah-buah itu mau dipanen, terjadi perang ini. Perang yang sulit. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang persiapkan pasukan usrah yang berat ini, perang Tabuk ini, maka untuk dia surga. Maka Utsman bin Affan mempersiapkan pasukan tersebut. Dan ini juga kabar gembira untuk beliau, termasuk manaqib, keutamaan-keutamaan mangkabah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebutkan baca Utsman bi asyarah alaf dinar, yang datang dengan 10.000 dinar, padahal 1 dinar itu 1 juta. Dulu kambing itu harganya 1 dinar. Berapa ini berarti? Ya. Jadi 10 miliar ini yang disedekahkan. Dan beliau adalah sahabat yang sangat dermawan. Ya, disebutkan di sini Rabbul Ajam Allah Ta'ala. Demikian juga sebagian menyebutkan bahwa beliau membantu salasah mi'ah ba'ir, 300 unta. Ya, demikian juga dari hadis yang lain, hadis Abdurrahman bin Samurah, "Ana Utsman ata fiha bi alf dinar," membawa 1000 dinar. Ya, ini di antara keutamaan Dan disebutkan waktu itu ketika orang-orang mengupung Utsman bin Affan sebelum beliau meninggal, ya, orang-orang Khawarij yang punya pemahaman ini Khawarij waktu itu mempergunakan kesempatan ketika para sahabat mereka sedang melakukan haji, ya, sedang melakukan haji, maka waktu itu di Madinah sedikit dari para sahabat karena mereka sedang melakukan ibadah haji. Dikepung rumah Utsman bin Affan waktu itu oleh orang-orang disebutnya dari orang Basrah, sebagian mengatakan dari orang Mesir. Dalam di tempat orang-orang Basrah dikepung, ya, ada waktu itu sebagian sahabat sebagian kecil sekali tertipu karena mereka mengatakan Utsman bin Affan istilah kita ya apa nepotisme karena menunjuk kerabat-kerabatnya menjadi pimpinan-pimpinan, ya, seperti Muawiyah bin Sufyan di Syam dan sebagainya. Demikian juga ini ucapan-ucapan mereka yang membuat keributan. Di Kopong waktu itu ada di antara sahabat ini Abdurrahman bin Abi Bakar ikut mengepung juga ingin membunuh Utsman bin Affan. Maka waktu itu ya hadisnya panjang sebenarnya, ya, maka waktu itu Utsman bin Affan naik di atap dari rumah beliau. Walaupun disebutkan beliau sudah bermimpi juga, bermimpi bahwa besok akan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian disitulah kemudian beliau meninggal. Ketika dikepung itu, beliau menyebutkan keutamaan beliau, bukan untuk kemudian sum'ah, ini menunjukkan kebaikan yang dia miliki, demikian juga riya supaya dipuji, supaya dilihat, bukan. Beliau menyebutkan hadis tadi. Beliau naik di atas rumahnya kemudian menyebutkan hadis tadi. Bukankah kalian mendengar Nabi mengatakan man yahfir bi'ra rumah balal jannah? Barang siapa yang dia itu menggali sumur rumah untuk dia surga dan akulah yang menggalinya. Bukankah kalian mendengar Nabi mengatakan man jahasa jaisal usrah balal jannah? Barang siapa yang dia itu ya mempersiapkan pasukan yang sulit waktu itu untuk dia surga, akulah yang persiapkan. Kemudian sebagian mereka mengakui, iya, kemudian mereka pergi dari orang-orang yang mengepung Utsman bin Affan. Ini asalnya mereka tertipu. Di antaranya Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Setelah Utsman menyebutkan keutamaan dia, bukan untuk sombong dan sebagainya, dia pergi. Dari sini para ulama menyebutkan boleh seorang menyebutkan kebaikan dia ketika dalam keadaan terpaksa. Bukan kemudian untuk sum'ah, demikian juga supaya di berbangga-bangga, tidak, tapi waktu itu beliau dalam keadaan sulit sehingga sebenarnya membuat buku Al-Awasim min Al-Qawasim, jadi perlindungan terhadap tusukan dari belakang. Ya, dengan apa? Dengan menyebutkan kebaikan dan sebagainya. Sehingga tidak tertipu orang-orang yang tertipu. Ini diantara hadis keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Juga disebutkan oleh Imam Bukhari di sini hadis. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis oleh Imam Bukhari, ya, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik Uhudan, naik gunung Uhud. Ini gunung yang terjadi perang Uhud. Wa ma'a Abu Bakar bersama dengan beliau Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman. Demikian juga Utsman bin Affan. Farajafa, maka gunung Uhud itu bergetar. Ini perkara gaib, kita harus yakin. Nabi waktu itu bersama dengan tiga sahabat ini menaiki gunung Uhud. Gunung Uhud itu bergetar, bergerak, bergoncang. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uskun, uskun Uhud, diamlah kau Uhud. Adunu darabahu birijlihi, ya, ini sebuah rawi mengatakan aku menyangka Nabi kemudian memukul dengan apa? Dengan kakinya. Diamlah kamu Uhud. Balaisa alaika, tidaklah atasmu, ini tidaklah di atasmu illa kecuali nabiyun, seorang nabi, wasiddiqun, dan orang yang siddiq, ya, Abu Bakar siddiq kan itu, wasyahidan, dan orang mati syahid. Dua orang syahidan kan musanna, dua orang mati syahid. Dan benar Umar bin Khattab kemudian dibunuh oleh ya Abu Lulu al-Majusi, dan Umar sebenarnya juga berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sukni syahadah di Madinati Rasulik, ya Allah berikan aku rezeki mati syahid di negerinya Rasulmu. Orang merasa heran terhadap doa Umar bin Khattab ini, bagaimana minta mati syahid di Madinah kan itu. Allah kabulkan, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika melakukan sholat subuh. Demikian juga Utsman bin Affan, beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij waktu itu. Ya, jadi ini panjang tentang terbunuhnya Utsman bin Affan ini. Sampai ada istrinya yang ya yang waktu itu di sabet dengan pedang, putus tangan-tangan, jari-jari tangannya. Ya, dibawa oleh orang di hadapan ya Muawiyah bin Abi Sufyan, karena termasuk kerabat dari Utsman bin Affan. Ditunjukkan ini, semakin dia marah, ya, jadilah kejadian yang terjadi. Ini diantara keutamaannya. Ya, berarti Nabi menyebutkan sebagai orang mati syahid. Dan benar apa yang Nabi SAW kabarkan. Kemudian juga disebutkan diantaranya ketika di perjanjian Hudaybiyah. Ya, waktu itu ada kabar di tahun ke-6 Hijriah bahwa Utsman bin Affan yang diutus oleh Nabi SAW kepada orang Quraisy dibunuh. Maka Nabi melakukan baiat, ya, membaiat para sahabat di bawah pohon, pohon Samurah. Dan Allah menurunkan ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar. Allah telah ridho terhadap orang yang beriman ketika berbaiat kepada Nabi Muhammad di bawah pohon. Ya, waktu itu baiatnya adalah untuk mati, untuk menebus darah Utsman bin Affan. Maka disebutkan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wakanat bayatul ridwan, ini bayatul ridwan tadi ba'da madah ba Utsman ila Makkah, setelah Utsman ya pergi ke Makkah tadi terjadi kabar bahwa Utsman dibunuh oleh orang Quraisy, kemudian terjadilah bayat ini. Bakal Rasulullah, maka Rasulullah SAW boleh mengatakan dia di yumna dengan tangan yang kanan, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Ini Utsman ini enggak ada, tapi Nabi mengangkat tangan beliau yang kanan, saya mengatakan ini tangannya Utsman, ini ikut berbaiat. Fadara babi ala yadi, kemudian beliau memukul dengannya, dengan tangannya. Bakalah hadi Utsman, ini untuk Utsman. Ya. Ini juga keutamaan berikutnya. Kemudian ada di hadis yang disebutkan ya tentang ini keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga sebutkan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Ini juga di antara keutamaan Utsman bin Affan. Anak Nabi SAW juga Nabi SAW dakhal haiton. Nabi masuk di suatu haid, kebun, kebun yang ada temboknya. Wa amaroni bihid di babi haid. Ini hadis Abu Musa ya, dari riwayat yang lain bukan Abu Hurairah terandu. Maka waktu itu Abu Musa diperintahkan untuk menjaga ya pintu dari kebun tersebut. Fajar rajulun yasta'din, maka datang seorang minta izin. Faqala, nah, Nabi memberikan izin, idzan lahu bi babasyiru bil jannah. Izinkan dia masuk, kabarkan dia dengan surga. Dan ternyata Abu Hurairah waktu itu ya minta izin kepada Abu Hurairah yang menjaga pintu. Kemudian Abu Hurairah tidak mengizinkan sampai datang kepada Nabi. Ini ada orang yang minta izin, Nabi mengatakan izinkan dia untuk dia surga. Fa'idah Abu Bakar, ternyata itu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Semaja akhar yastadir mudatan, yang lain minta izin. Faqala, sama seperti tadi. Nabi mengatakan yani izinkan dia, berikan kabar dia dengan surga. Fa'idah Umar, tiba-tiba itu dari Umar bin Khattab. Semaja akhar yastadir, kemudian datang yang lain minta izin juga. Fasakata hunayatan, Nabi diam sebentar. Suma qala, Nabi mengatakan idzan lahu, berikan izin kepada dia, wa basyirhu bil jannah, dan beri kabar dia dengan surga. Ala balwa tusibu, karena bala musibah yang dia timpa. Fa'ina Utsman bin Affan, tiba-tiba itu adalah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mendapat kabar itu, beliau mengatakan Allahumma musta'an. Ya, dia kan mengatakan izinkan dia, kabari dia dengan surga dengan musibah yang dialami. Ya. Utsman kemudian mengatakan radhiyallahu anhu, Allahumma musta'an. Dan Allah SWT tempat minta pertolongan. Sebenarnya dalam riwayat Abu Hurairah bisa lebih jelas lagi. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ya kakinya itu di dalam sumur. Ada sumur bi'run. Ya, kemudian Nabi kakinya menjulur ke sumur itu dan badannya ke di atas sumur. Kemudian datang Abu Bakar ya sebagaimana hadis tadi di sumur itu di sampingnya. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab di sumur itu juga. Jadi penuh kan tempatnya, sumur satu di situ tiga orang sudah. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka akhirnya dia karena sudah penuh sumurnya dia duduk di luar sumur itu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tafsirnya adalah tafsirnya bahwa tiga orang itu di dalam kuburan yang berdekatan. Kan demikian, Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah, kemudian di sampingnya Abu Bakar, kemudian di sampingnya Umar bin Khattab. Kemudian sudah penuh. Akhirnya Utsman bin Affan dikuburkan di Baqi' Qurqat di dekat Masjid Nabawi itu. Ya demikian. Ini di antara keutamaannya juga. Sedangkan Ibnu Abil Is, ya Ibnu Abil Is beliau menyebutkan di sini hadis yang panjang kejadian terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian ditunjuk oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan di sini bahwa sahabat Al-Bukhari, Imam Bukhari telah menyebutkan kisah Qatl Umar, menyebutkan kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya, disebutkan langsung disebutkan di sini. Dari Amr bin Maimun radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, kalau beliau mengatakan, "Ra'aitu Umar, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau tertimpa beberapa hari di Madinah." Jadi sempat melihat Umar bin Khattab sebelum dibunuh. Wa qabala Hudzaifah bin Yaman, waktu itu dia berdiri di hadapan Hudzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunain. Kemudian jadi perbincangan tentang keduanya, ya, untuk kemudian berbuat baik kepada orang-orang, ya, janda-janda, orang-orang lemah. Ya. Kemudian sebutkan kemudian di waktu sholat subuh sebutkan, qala, ini berkata Amr, ya, yang meriwayatkan dari Amr bin Maimun, "Ini laqa imun, sungguhnya aku berdiri antara aku dan antara dia kecuali cuma Abdul bin Abbas di pagi hari ketika dia tertimpa musibah tersebut." Dan beliau apabila melewati dua shaf, yakni Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Istawu, lurus-lurus. Luruskan." Sampai ketika tidak ada di situ bengkok atau tempat yang kosong, beliau pun maju dan bertakbir. Kemudian beliau membaca surat Yusuf, sebagaimana mengatakan surat Nahl. Di rakaat yang pertama. Sampai supaya apa? Supaya manusia itu berkumpul, kan itu. Jangan baca yang pendek, yang panjang, paling surat subuh, supaya manusia berkumpul, kan kadang ada lebih dulu, ada yang tengahan, ada yang akhir. Fama huwa illa, ini ketika dia memperhatikan waktu itu Umar membaca surat Yusuf, ya. Beberapa saat kemudian fasami itu yaqul, tiba-tiba aku mendengar Umar mengatakan, "Qatalani au akalani qalb." Membunuhku atau memakanku anjing. Hina ta'anahu, ketika ada orang yang menusuk beliau. Fatara ilju, maka pergilah ilj. Ilj itu adalah budak. Budak dari orang kafir yang bukan dari Mekah, ya, yang bukan dari Arab. Ini tiba-tiba langsung, ya, menerobos seorang budak, ya, disikin dengan membawa sikin, ini pisau, dan tarfain, yang punya dua pojok, yang punya dua mata. Layamur alahad deminan walasimalan, tidaklah dia melewati ke kanan atau ke kiri illa ta'anahu, ketika kecuali dia menusuknya sampai ta'ana salah seasyarah disulam, berhasil menusuk 13 orang. Mata minhum sabah, mati dari 13 itu 7 orang. Ya, wala maradzalika rajul minal muslimin, ketika ada seorang muslim yang mengetahui demikian itu, dia langsung meletakkan burnusan, yaitu jubah, ya, yang untuk menutup kepala, langsung dikerubuti orang itu. Ketika wala maradzalika, ketika budak ini merasa tidak bisa lepas, nahara nafsu, dia bunuh diri. Nah itu, orang-orang ini ada bunuh diri. Ini budak, masalah uang, upah. Ya, waktu itu Mughirah bin Syu'bah mendatangkan orang untuk mengajari membuat pedang, ya, membuat alat-alat perang. Ya, sehingga orang-orang yang dari Persia itu, ini Abu Lu'lu' al-Majusi ini, ya, dia didatangkan oleh Mughirah bin Syu'bah untuk mengajari membuat pedang di Madinah. Padahal waktu itu Umar sudah tidak setuju sebenarnya. Demikian disebutkan bahwa ternyata akhirnya gara-gara upah, akhirnya dia membunuh siapa? Umar bin Khattab ini. Ya, ini sampai terbunuh juga 7 orang sahabat yang lain. Ketika dia merasa tidak bisa lepas, dia bunuh diri. Ya, itu. Kemudian disebutkan wa tanamala Umar yada Abdurrahman bin Auf, akhirnya Umar pun yang sudah terluka tadi, beliau apa? Memegang tangannya Abdurrahman bin Auf untuk maju ke depan. Ya, itu. Maka disebutkan orang-orang yang di pojok-pojok tidak ada yang tahu. Taunya bahwa suara Umar sudah enggak ada lagi. Mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun boleh mengimami dengan cepat. Ya. Kemudian disebutkan Umar sempat berkata, "Siapa yang membunuh aku? Siapa yang menusuk aku tadi?" Kemudian dikatakan budaknya Mughirah. Umar mengatakan, "As-sona'u," orang yang tukang buat itu, "qala na'am," iya. "Qatalahullah," Umar mengatakan, "semoga Allah membunuh dia. Ya, aku telah memerintahkan dia dengan kebaikan. Ya, segala puji untuk Allah yang tidak membuat aku terbunuh oleh orang yang mengaku sebagai muslim." Ya, demikian. Kemudian disebutkan, ya, Waktu itu Umar akhirnya dipulangkan. Fa'udhiya bin Abi didatangkan minuman. Dia minum, fakharaja min jawfi, dikasih minum tetapi minuman itu keluar di lehernya. Suma udhiya bilaban, didatangkan susu. Fasyaraba, dia minum, fakharaja min jurhi, keluar di lukanya. Fa'arafu annahu mayyit, maka orang-orang pun tahu bahwa dia itu akan mati sudah. Dikasih minum malah apa, enggak masuk ke perut, keluar di lukanya, keluar di lehernya. Wah, ini sudah mau mati. Kan itu. Tapi masih sadar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian datang seorang anak-anak, seorang pemuda, Syabun. Dia mengatakan, kabar gembira kamu bahwa Allah telah mengabarkan kamu demikian-demikian. Kemudian Umar mengatakan, kalau aku sekiranya kafafun, yakni sudah enggak, yang penting apa? Aku dalam keadaan impas sudah. Jadi dalam badan tawaduknya Umar pada waktu itu. Kemudian dikatakan, ya ini penting sekali, ini masalah musbil, tidak boleh seorang memanjangkan sirwalnya atau sarungnya sampai di bawah mata kaki. Ketika anak muda ini kemudian pergi, maka Umar mengatakan, kembalikan anak muda itu. Kemudian Umar mengatakan, irfa saubak ya ibn akhi, wahai anak dari saudaraku, angkat bajumu. Ini sampai Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ketika beliau mau meninggal sempat Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Bainau angkol di sobek, itu lebih bersih bagi bajumu. Wa athqali rabbik, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Itu sampai-sampai orang mau meninggal dia melihat kemungkaran celananya dia itu di bawah mata kaki, angkat oh ya anak muda celanamu. Itu. Kemudian mengatakan Umar, "Ya Abdullah, ya Abdullah bin Umar, ya. Lihatlah hutangku." Kemudian disebutkan dibayarlah hutang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Umar, intalikilah Aisyah, mintalah, pergilah kamu kepada Aisyah mu'minin, bahwa aku mengucapkan salam padanya, ya, aku sekarang bukan Amir mu'minin lagi. Sungguhnya Umar minta izin untuk dikuburkan di samping dua sahabatnya yang minta izin waktu itu. Maka masuklah Abdullah bin Umar kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta izin. Kemudian Aisyah mengatakan, kuntu uridu li nafsi, sungguhnya aku ingin untuk menjadi kuburanku. Ini sebenarnya Aisyah ingin untuk kemudian dikuburkan di situ juga. Ya, tapi beliau mendahulukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai disebutkan setelah dikuburkan Umar bin Khattab, dibuat oleh situ tirai karena bukan mahram, ya, demikian disebutkan. Ya, demikian. Dari sini juga para ulama menyebutkan boleh seorang persiapkan kuburan. Sebelum meninggal dia persiapkan kuburan boleh. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Rajab, demikian juga yang lainnya. Jadi sebelum mati persiapkan kuburan. Maka kemudian dikuburkanlah di situ, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun menunjuk dari beberapa orang, ya, untuk menjadi orang yang bermusyawarah untuk menentukan khalifahan setelah beliau. Maka dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga, mereka yang bermusyawarah. Abu Bakar sudah meninggal, demikian juga Umar, ya. Maka disebutkan di sini yang bermusyawarah adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Thalhah, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, demikian juga Ali bin Abi Thalib. Ya, itu. Sa'id bin Zaid sudah meninggal. Ya, itu. Maka kemudian terjadilah di situ musyawarah sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf disebutkan beliau bertanya kepada orang-orang Madinah ketika semuanya menyerahkan urusannya kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Maka Abdurrahman bin Auf beliau berputar-putar di Madinah bertanya, siapa lebih mulia ini antara Utsman dan Ali? Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf yang menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ya, ini. Ini sebagian yang disebutkan. Ya, insyaallah kita baca berikutnya. Assalamualaikum.